saat. Jari Abu Lutfi. Abu Lutfi. Abu Zulfa. Abu Ishaq. Abu Muad. Arisun. Abu Lia. Abu Syifa. Imam Mujahid. Tidak ada namanya ni. Abu Rahman. Ya ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Miyasad. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan yang kedua dari Mansubatul Asma, isim-isim yang mansub. Insyaallah pada pagi hari ini kita memasuki yang ketiga dari Mansubatul Asma, yaitu Al-Maf'ulu Fih. Maf'ul Fih, bukan Maf'ul Bih ya. Kalau yang pertama dulu Maf'ul Bih pakai Ba, Maf'ul Bih. Sekarang yang kedua kemarin Maf'ul Li Ajli. Dan yang ketiga sekarang Maf'ul Fih. Maf'ul Fih. Maf'ul Fih ini dalam mungkin kitab-kitab yang lain terkadang menyebutkan dengan istilah yang berbeda. Biasanya disebut dengan istilah dzaraf. Pernah dulu dengar kan dzaraf? Istilah dzaraf. Nanti akan disebutkan definisinya. Sehingga mungkin nanti kalau antum mencari dari referensi lain, loh sebenarnya kok ada dzaraf, mana maf'ul fih, tidak ada. Nah, maksud dzaraf itu yaitu maf'ul fih, sama. Nah, disebutkan di sini al-maf'ulu fih wa yusamma dzarafan, dzarfan. Nah, ini disebutkan. Maf'ul fih wa yusamma, dan juga disebut dan dinamakan dzarfan, dzaraf. Jadi istilahnya terserah mau pakai istilah dzaraf atau istilah maf'ul fi, terserah pakai mana, maksudnya itu adalah sama. Maksudnya sama. Yaitu apa? Huwa yaitu ismun yudzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Al maf'ul fi atau disebut juga dzaraf yaitu isim yang disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il, waktu terjadinya pekerjaan, au makanihi atau untuk menjelaskan tempat terjadinya pekerjaan fi'il. Kalau dalam ya'in biasanya ditambahin juga ismun mansubun. Ismun mansubun yudzkaru li bayani zamanil fi'il au makanihi. Isim yang mansub yudzkaru yang disebutkan li bayani untuk menjelaskan zamanil fi'li waktu pekerjaan, yakni waktu terjadinya pekerjaan fi'il au makanihi atau untuk menjelaskan tempat terjadinya fi'il pekerjaan. Berdasarkan definisi ini, maka yang harus diperhatikan pertama, disebutkan dalam definisi atau pengertiannya adalah ismun maf'ul fih atau dzaraf itu adalah isim berarti tidak berlaku padanya fi'il dan huruf. Tidak akan pernah dijumpai dzaraf itu dari fi'il atau dari huruf. Nah, berarti dia harus dari isim. Kemudian apabila mendapatkan tambahan tadi, ismun mansubun. Dia harus mansub. Meskipun isim tersebut atau kata benda tersebut secara makna memiliki makna zaman atau memiliki makna waktu tempat, namun apabila dia tidak mansub maka tidak dikatakan sebagai dzaraf karena syaratnya itu harus mansub. Nah, seperti contoh qara'tul Qur'an. Qara'tul Qur'an fil masjid. Qara'tul Qur'an ana fil masjid. Qara'tul Qur'ana fil masjid. Saya membaca Al-Qur'an di masjid. Saya membaca Al-Qur'an di masjid. Pertanyaannya sekarang, di mana dia membaca Al-Qur'an? Di masjid. Berarti al-masjid ini adalah tempat dia terjadinya fi'il, pekerjaan, ya kan? Apakah kemudian masjid ini dikatakan maf'ul fi atau dzaraf? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mansub. Karena dia tidak mansub. Bisa dipahami, ikhwan? Meskipun dia memiliki makna tempat terjadinya fi'il atau mungkin zaman nanti dia menyebutkan zaman terjadi fi'il, namun apabila tidak mansub, maka tidak dikatakan sebagai dzaraf atau maf'ul fi. Jadi syaratnya itu harus mansub. Meskipun secara makna dia menjelaskan terjadinya fi'il, tempat terjadinya fi'il atau waktunya. Namun sekali lagi apabila tidak mansub, maka tidak dikatakan sebagai dzaraf. Tidak dikatakan sebagai dzaraf. Nah, ini yang kedua yang harus perhatikan. Yang pertama tadi isim, maf'ul fi itu harus terdiri dari isim, bukan dari fi'il dan juga bukan dari huruf. Kemudian yang kedua dia harus mansub. Yang ketiga syaratnya adalah libayani zamanil fi'li, untuk menjelaskan zaman atau waktu terjadinya pekerjaan atau tempat terjadinya pekerjaan. Nah, meskipun dia isim mansub, namun secara makna dia bukan untuk menjelaskan zaman atau tempat terjadinya suatu pekerjaan, maka tidak dikatakan maf'ul fi atau dzaraf. Seperti contoh ini, qara'tul Qur'ana, apabila kita yakni sesuaikan dengan syaratnya, qara'tul Qur'an. Al-Qur'an isim atau fi'il atau apa, ikhwan? Al-Qur'an isim, iya kan? Yang kedua, dia mansub, marfu? Isim mansub. Sudah terpenuhi dua syarat. Sekarang yang ketiga, apakah dia maknanya untuk menjelaskan zaman atau waktu terjadinya fi'il? Jawabannya tidak, maka tidak dikatakan sebagai dzaraf. Kenapa? Karena di sini dia statusnya ada sebagai korban, maf'ul bih, iya kan? Korban dari pekerjaan. Nah, baik, sehingga ini tiga syaratnya. Yang jelas dia disebutkan itu untuk, yakni disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il. Contoh, dahabtu yaumal ahad. Dahabtu yaumal ahad. Saya pergi hari ahad. Saya pergi hari ahad. Nah, kita sesuaikan dengan tiga syarat. Yang pertama kita mencari adalah isim. Di situ yang isim yang mana, ikhwan? Pada kalimat dzahabtu yaumal ahad. Yaum dan apa? Ahad, iya kan? Yaum dan ahad adalah isim. Kemudian syarat yang kedua, dzaraf harus apa? Mansub. Dari kalimat tersebut mana yang mansub? Yauma dengan tanda apa di situ? Fathah, iya kan? Karena dia dari isim mufrad. Kemudian yang ketiga, isim yang mansub tersebut disebutkan untuk menjelaskan zaman atau waktu terjadinya pekerjaan. Sekarang antum pahami, saya pergi pada hari Ahad. Dia perginya hari apa, ikhwan? Hari Ahad. Berarti yaum Ahad ini menjelaskan apa? Waktu dia pergi, waktu dia mengerjakan pekerjaan yaitu pergi tersebut. Berarti tersempurnakan padanya tiga syarat. Oleh sebab itu dikatakan dia sebagai dzaraf. Nah, contoh yang kedua, sumtu yaumal khamis. Sumtu yaumal khamis, saya berpuasa pada hari Kamis. Yaumal khamis disebutkan yauma pada hari itu untuk menjelaskan apa? Puasa, waktu yang dia kerjakan yaitu puasa, iya kan? Kalau seandainya tidak disebutkan yauma, yaumal khamis, yakni tidak diketahui kapan dia puasanya, apakah hari Senin atau hari apa, iya kan? Namun dia disebutkan yaumal ini untuk menjelaskan bahwasanya puasa yang saya lakukan itu adalah hari di hari Kamis. Berarti yauma ini memang untuk menjelaskan apa? Zaman, waktu dia berpuasa, dinamakan sebagai dzaraf. Contoh yang ketiga, kuntu amamal ustadi. Kuntu dari qoma, berdiri. Berarti kalau disorof kuntu menjadi siapa yang berdiri? Saya berdiri amama, di depan atau di hadapan ustad. Saya berdiri di hadapan ustad. Dari secara makna saja bisa diketahui mana dzarafnya, ikhwan. Amama, karena dia menunjukkan apa? Waktu atau tempat? Tempat. Tempat dia berdiri, yaitu di mana? Di depannya ustaz. Contoh yang keempat, namal kalbu khalfal babi. Anjing itu nama tidur khalfa, di belakang albab, pintu. Anjing itu tidur di belakang pintu. Anjing itu tidur di belakang pintu. Mana di situ dzarafnya di sini, ikhwan, kira-kira? Khalfa, ya kan? Diketahui dari maknanya, khalfa di belakang. Oh, berarti menunjukkan tempat. Tempat di mana anjing itu tidur, ya kan? Yaitu di belakang pintu. Sehingga dari sini pun, ya ketika nanti kita mendapati Arab gundul seandainya, secara makna kita, oh ini adalah menunjukkan tempat fiilnya ini, ya dinasob. Dinasob dengan tandanya masing-masing. Nah, di sini disebutkan sekarang contoh-contoh kata-kata yakni yang biasa digunakan dzaraf, namun di sini beliau langsung menyebutkan, tidak yakni menyebutkan secara global terlebih dahulu bahwasanya dzaraf itu terbagi menjadi dua. Dzaraf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan dzarfun, terbagi menjadi dua. Yang pertama, dzarful makan, ya kan? Dzarful makan. Dzarful makani. Yang kedua, dzarfu az-zaman. Nah, dzarful makan dan dzarful zaman. Ini pembagian dzaraf terbagi menjadi dua. Kalau dzarfu yang di sini dulu ya, menurut urutan di kitab, dzarfuz zaman yaitu kata-kata yang menunjukkan zaman, waktu. Waktu terjadinya fi'il. Kalau dzarful makan dari maknanya yaitu makan, artinya itu tempat. Sehingga yang dimaksud dengan dzarful makan itu adalah kata-kata yang menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Nah, ini disebutkan di sini ya, kata per kata yang biasa digunakan untuk dzaraf zaman, kemudian nanti disebutkan untuk dzarful makan. Yang pertama untuk dzarful zaman, sabahan, ghudwatan, bukratan, masaan. Sabahan, ghudwatan, bukratan, ini artinya sama kurang lebih, yaitu di pagi hari. Di pagi hari. Masaan, asilan, itu juga orang lebih sama. Masaan, asilan, lailan, yaitu malam, sore, masuk pula. Naharon, siang hari. Yauman, hari. Usbu'an, pekan. Syahron, bulan. Sanatan, tahun, aman, aman juga sama, tahun, qarnan, kurun, abadan, selama-lamanya. Ya kan, seperti dalam surah apa? Al-Bayyinah ya. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan, ya kan? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dalam jangka waktu apa? Selama-lamanya di dalam jannah 'adn. Hinan, hinan ini tatkala. Tarotan, tarotan itu bisa dimaknakan terkadang, tatkala, gitu ya, bisa sama. Sabiqon, dahulu, yani waktu dulu. Saatan, saatan ini maksudnya bukan saatun jam ya, namun saatnya maksudnya yani waktu gitu, waktu. Saatan. Al-ana, sekarang. Qabla, sebelum. Ba'da, sesudah. Amsi, kemarin. Anifan, anifan ini baru saja gitu. Anifan, baru saja. Antum lihat semua itu dengan i'rab mansub terkecuali mana ikhwan? Amsi ya. Amsi kok kasrah sendiri. Ini aturannya enggak perlu disebutkan, ini pembahasannya meluas ini. Iya kan? Pembahasannya meluas. Kalau amsi ini berdasarkan perselisihan para ulama nahwu, ada yang mengatakan amsi ini bacaannya amsi terus, mabni dia. Meskipun dia adalah termasuk dorfu zaman, ketika antum mendapati ams, kata ams pasti dia adalah sebagai dorfu zaman. Sebagian mereka mengatakan ini mu'rab, bisa amsi, bisa amsu, bisa amsa. Oleh karena ini kalau amsi ini akhirnya menyebabkan polemik nanti akhirnya ini. Pembahasan atau ya ini luas dirinya, sehingga mungkin kalau menurut saya tidak perlu untuk disebutkan terlebih dahulu ini, terkecuali ini kepada jenjang-jenjang ada pembahasannya lebih melebar, meluas, baru disebutkan terkait dengan amsi. Nah, al-muhim, ini semua adalah contoh-contoh yang biasanya seringnya digunakan sebagai dzaraf. Akan tetapi dalam artian ini hanya ghalib keseringannya. Bukan berarti ketika antum mendapati kata-kata ini pasti dikatakan dzaraf zaman. Tidak. Dilihat dulu kondisi i'rabnya dia. Kalau dilihat dia sebagai mansub, ya dikatakan sebagai dzaraf zaman. Namun kalau apabila antum mendapati ini salah satu mungkin dari contoh-contoh tadi dalam keadaan tidak mansub, berarti tidak dikatakan sebagai dzaraf zaman. Contohnya dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Biyaumil qiyamati. Antum mendapati ada kafat yaum. Iya kan? Di situ ada yaum? Ada kan? Iya kan? Lailan naharon yauman. Iya kan? Ada yaum, di situ juga ada yaum. Namun di sini apakah dikatakan sebagai dzaraf zaman di sini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mansub. Meskipun lafadznya yaum. Maksudnya apa? Ini memang keseringannya, kata-kata yang disentuhkan di sini memang keseringannya itu digunakan sebagai maf'ul fih atau dzaraf, namun tidak secara mutlak. Ya dilihat dulu, kalau dia memang mansub, ya dia dzaraf zaman. Namun apabila antum mendapati semua contoh ini tadi tidak mansub, ya berarti tidak di'irab sebagai dzaraf zaman. Nah, tidak di'irab sebagai dzaraf zaman. Seperti contoh syahron. Syahron, bulan, iya kan? Namun ketika antum mendapati syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Syahru Ramadhana alladhi al-ayah. Nah, antum mendapati lafaz syahru. Ada di situ syahru? Ada kan? Cuman apakah di sini di i'rab sebagai dia dharaf? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mansub. Karena dia tidak mansub. Meskipun dia mansub juga dilihat apakah mansubnya dia itu untuk menjelaskan waktu, zaman, pekerjaan atau tidak. Gitu. Sehingga semua kembali kepada syaratnya. Yaitu tiga, dia harus izin, mansub, dan disebutkan dalam kalimat itu untuk menjelaskan zaman atau tempatnya pekerjaan. Nah, seperti di sini, sehingga tidak secara mutlak antum melihat di situ, oh ini ada syahr, kata syahr dalam kalimat ini, berarti dia dharaf zaman. Jawabannya belum tentu, harus di yakni disesuaikan, disempurnakan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Dikatakan dharaf zaman karena untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il. Kemudian yang berikutnya dharful makan, yaitu kata-kata yang menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Di situ dicontohkan beberapa contoh, amama, di depan, kudama, juga sama di depan ya. Khalfa, wara'a, itu sama, khalfa wara'a artinya di belakang. Fauqa, di atas. Tahta, di bawah, ya kan. Yamina, yamina artinya sebelah kanan, ya. Yani di sebelah kanan. Shimala, di sebelah kiri. Baina, di antara. Haula, haula di sekitar. Inda, di sisi. Iza'a juga sama. Ini juga beberapa kata yang biasanya digunakan sebagai dharful makan. Nah, sekali lagi juga sama seperti dharful zaman. Tidak kemudian serta-merta kita melihat kata ini, bahwasanya ini pasti dharuf makan atau dharuf zaman. Dilihat dulu, disesuaikan dengan syarat kan. Seperti contoh, yakni yamina atau fauqa contohnya. Atau waro'a. Waro'a. Miwara'ihim jahannam. Miwara'ihi jahannihim jahannam. Min wara'ihim jahannam. Nah, ada kata wara'a, apakah di sini kemudian dikatakan ini sebagai dharaf makan? Jawabannya tidak, karena dia tidak mansub. Karena dia tidak mansub. Atau mungkin tahta, atau mendapat dalam ayat min tahti arjulihim, min tahti arjulihim. Nah, antum mendapati tahta, tapi di sini dia majrur, maka tidak dikatakan sebagai dharaf. Nah, tidak dikatakan sebagai dharaf. Nah, itu sudah dari tandanya i'rabnya. Dari sisi maknanya pun, dari sisi maknanya pun tidak menunjukkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Kalau dia memang menunjukkan tempat, waktu, biasanya itu di nasab. Seperti contoh, la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak bersumpah dengan, tidaklah aku bersumpah dengan hari kiamat. Apakah antum fahami di kalimat tersebut yaumul qiyamah itu menunjukkan tempat? Tempat maksudnya tempat terjadinya sumpah. Tidaklah aku bersumpah dengan hari kiamat. Jawabannya tidak, ya kan? Tidak menunjukkan bahwasannya Allah itu bersumpah di hari kiamat lah. Tapi ini justru menjadi apa? Maknanya dia sebagai maf'ul. Tidaklah aku bersumpah. Bersumpah dengan apa? Dengan hari kiamat. Cuma dia maf'ulnya dengan menggunakan huruf jar. Karena uqsimu ini fi'il lazim. Yang tidak membutuhkan maf'ul. Dia membutuhkan maf'ulnya dengan tambahan huruf jar. Pembahasan yang kemarin kita bahas sebelumnya. Ya kan? Tidak menunjukkan zaman atau waktu atau tempat. Nah, sehingga itu harus diperhatikan. Tiga syaratnya. Sehingga ada contoh-contoh ini memang untuk membantu keseringannya ketika antum mendapati. Namun ini tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan. Ini yang belum mana Abu Lutfi. Mujahid. Thank you. Mau diselesaikan dulu anunya, ulangannya, diulang lagi. Hah? Coba banyakin 10 aku. Yang ada beberapa kekeliruan di tempat memutaadikan atau mentaadikan fi'il lazim, fi'il ya. Kemarin memang sengaja Anda tidak menyebutkan cara mentaadikan fi'il lazim. Wah, kalau disebutkan fi'il lazim berarti ketahuan sebelumnya fi'il itu ada dua, fi'il lazim dan fi'il mutaaddi. Sehingga sengaja memang saya tidak menyebutkan cara mentaadikan fi'il lazim, tapi saya cuma menyebutkan apa? Cara mentaadikan fi'il, iya kan? Kemudian bisa dipahami di situ juga cara menjadikan dia mutaaddi fi'il. Oh, berarti itu fi'il apa? Fi'il lazim. Kalau fi'il sudah fi'il mutaaddi, untuk apa dimutaaddikan lagi? Iya kan? Nah, dengan sengaja kemarin saya tidak sebutkan karena khawatir, karena soal sebelumnya apa? Soal berdua apa? Fi'il itu terbagi menjadi dua, ada fi'il lazim, ada fi'il mutaaddi. Fi'il lazim yang membutuhkan maf'ul, yang tidak membutuhkan maf'ul, fi'il mutaaddi yang membutuhkan maf'ul. Iya kan? Gimana lagi yang kira-kira bingung di soalnya? Nah, pembagian maf'ul terbagi menjadi dua, fi'il dhahir, maf'ul dhahir dan dhamir. Dan insyaallah itu semuanya ada di kitab ya. Anda ambil di kitab. Wallahu taala alam suwab. Masih tersisa pembahasan seputar dhorof. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.